lupakan. Tak terduga dan tak terbayangkan. Aku dengar yang tak ingin ku dengar. Aku rasakan yang tak pernah ku harapkan. Dan tak terbayangkan aku.